السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu yang kita dapatkan, dan kembali kita coba mengingatkan diri kita bahwa isu terbesar ketika kita diberikan kesempatan untuk belajar adalah bagaimana bersyukur. Syukur itu kata para ulama, nama lainnya adalah al-hafidh. Syukur itu dinamakan al-hafidh, sang penjaga. Sang penjaga al-hafidh. Ha kecil alif fa dha. Kenapa syukur dinamakan sang penjaga? Karena syukurlah yang menjaga kenikmatan itu agar langgeng, bertambah, dan tidak berbalik menjadi bumerang dan mengazab kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat kalian. Dan kalau kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, jangan hanya fokus untuk belajar, tanpa mengurangi esensi belajar tentu saja, atau dapat tambahan, tapi coba pikirkan juga bagaimana mensyukuri nikmat belajar, bagaimana mensyukuri nikmat ilmu, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat untuk bersyukur. Dan bersyukur, kita tahu, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati, dan bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan lisan, ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Lalu bersyukur dengan hati, kita mengakui dan semakin mencintai, semakin memuliakan. Dan yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan. Dan bersyukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. berikan kepada manusia yang berjasa untuk kita. Simpel aja. Bersyukur kepada Allah, lalu bersyukur kepada manusia yang berjasa kepada kita. Kalau kita bisa laksanakan semua unsur di atas, maka kita adalah orang yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Anishkurli, bersyukurlah kepada aku, kata Allah. Dan bersyukurlah kepada manusia. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu, ini PR besar kita, jamaah sekalian. Dan kalau kita berhasil, maka kita akan ditambah, dimuliakan, dan akan menjadi semakin baik lagi ke depan. Oleh karena itu, semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Dan coba perjuangkan. Karena PR syukur ini besar. Makanya sekali lagi, sebab kegagalan banyak orang, kata para ulama klasik, fokus mengejar nikmat yang belum ia miliki dan lupa mensyukuri nikmat yang telah ia miliki. Hadirin Allah muliakan, kembali kepada bab hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Dan kita masih di dalil pertama yang dibawakan Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh ulama, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin yang ada. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis yang pertama, dalam dalil yang pertama ini, kita telah jelaskan bahwa pesan yang ingin Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sampaikan kepada kita semua dengan membawakan surat An-Nisa 34 adalah bahwa hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya adalah hak kepemimpinan. Hak kepemimpinan. Dan hak kepemimpinan ini harus dilihat dari dua sisi. Saat Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, laki-laki itu pemimpin bagi wanita, bagi istri. Maka dari sisi istri wajib menjadikan suaminya sebagai pemimpin dan menyikapi suaminya sebagai seorang pemimpin. Dan sebagai suami, dia harus berusaha menjadi pemimpin sejati. Kama tadi nutudan, sebagaimana Anda bersikap, Anda akan disikapi dengan cara yang sama. Dan kita sudah jelaskan apa yang membuat suami itu jadi pemimpin. Ternyata ada dua hal. Yang pertama adalah beberapa sifat kepemimpinan yang memang Allah lebihkan ke laki-laki dibanding wanita secara umum. Secara umum. Seperti keteguhan, kesabaran, kekokohan, lalu akal sehat yang tidak diganggu oleh faktor-faktor yang dialami oleh wanita seperti PMS, haid, kehamilan, menopause, dan lain-lain. Maka sekali lagi, dari sisi suami dia harus benar-benar maksimalkan sifat-sifat tersebut. Dia harus jadi orang yang paling sabar di dalam rumah, maksudnya di rumah tangganya. Dia harus jadi orang yang paling solid dari seluruh isi rumah. Dia harus jadi orang yang paling kokoh. Ketika semuanya panik, dia gak boleh panik. Bahasa kita gitu ya. Dia yang lain, yang semua orang terpukul, dia harus tetap berdiri. Ketika semua orang rumah terbawa perasaan, dia harus tetap menggunakan wahyu, lalu logika sehat. Di saat semua emosi, dia harus menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Di saat semua dalam tanda kutip lembek, dia harus tetap keras secara konotasi positif. Walaupun dari sisi rumah dia yang paling sakit, misalnya. Walaupun dari seisi rumah dia yang paling dirugikan, misalnya. Itulah yang dikatakan oleh para ulama. Nah, baru ketika itu dilakukan, maka masuklah kotaknya istri. Istri harus menyikapi suaminya sebagai pemimpin. Ketika yang lain bingung, terdiam, pada saat itu suami yang harus bicara. Suami yang harus tampil. Baru ketika suami bicara tampil, istrinya akan melihat bahwa inilah suami saya, inilah pemimpin saya. Lihat bagaimana ketika hari wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu di mana Madinah tidak pernah terpukul sebagaimana pahitnya hari tersebut, ketika semua terpukul, semua goncang, semua larut dalam kesedihan dan tenggelam dalam perasaan yang belum pernah dialami sebelumnya. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq tampil. Yang kita tahu berikutnya beliau menjadi pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, begitulah kira-kira yang harus dilakukan oleh setiap suami dengan skop yang berbeda-beda tentu saja. Jelas kita enggak akan diuji sebagaimana ujian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, karena iman kita tidak seperti beliau. Maka ya seperti itu, ketika ada sesuatu di saat semua tenggelam dalam kesedihan, maka suami yang harus tampil pada saat itu. Maka ketika suami memainkan perannya, maka istri di waktu yang sama harus memainkan perannya. Dia harus sikapi suaminya sebagai pemimpin. Nah, dengan cara seperti itu, itulah yang akan membuat rumah tangga menjadi solid, menjadi kuat. Karena sekali lagi, kepemimpinan adalah salah satu syarat kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu faktor yang pertama. Sebelum kita masuk ke faktor kedua, hadirin, ada sebuah keterangan menarik dari Sufyan Ats-Tsauri dari jalan Ibnu Mubarak ketika menjelaskan ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Kata beliau rahimahullah, dan kita tahu ini nama besar dalam dunia ilmu, bitafdilillahi ar-rijala 'ala an-nisa. Beliau menegaskan bahwa redaksi bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena beberapa sifat yang Allah lebihkan ke laki-laki dibanding wanita, ini menunjukkan bitafdilillahi ar-rijala 'ala an-nisa. Ini karena keutamaan dan kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada laki-laki atas wanita. Jadi hadirin Allah muliakan, ini menarik kalau kita melihat dari kacamata iman dan tauhid, dan begitulah para ulama selalu mendidik kita bahwa kelebihan laki-laki di beberapa sisi kepemimpinan atas istrinya itu bukan karena kehebatan laki-laki sebagai suami, bukan karena pengalaman atau sebatas pengalaman suami dalam kehidupan, bukan sebatas jenius dan cerdasnya suami. Suamiku tuh cerdas banget ya, aku tuh bangga punya pemimpin kayak beliau karena sangat cerdas dan bisa ngeset sesuatu. Jadi aku tuh tenang aja. Gak sesimpel itu, hadirin. Tapi para ulama kita menjelaskan bahwa itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang suami, pemberian kepada seorang suami. Jadi jangan pernah membanggakan ini sebagai prestasi pribadi, sebatas effort pribadi, apalagi menjadikan kelebihan-kelebihan ini untuk menekan istri, membodoh-bodohi istri, membangga-banggakan itu di hadapan istri, menekan istri, apalagi arogan dan menzalimi istri. Itu gak pantas, karena kita tuh punya beberapa kelebihan semata-mata hanya dikasih sama Allah. Dikasih. Allah yang melebihkan. Bukan karena kehebatan kita. Ada banyak orang jauh lebih berpengalaman dari kita tapi gak punya daya analisa seperti kita. Ada banyak orang pengalaman hidupnya lebih jauh dari kita, tapi gak punya kemampuan problem solving seperti kita. Ini bukan tentang sebatas pengalaman. Ini kemampuan yang Allah kasih. ada banyak orang jauh lebih cerdas dari kita, tapi mereka gak punya kesabaran seperti kita misalnya. Jadi ini bukan tentang kejeniusan, ini tentang pemberian dari Allah. Maka ketika kita sebagai suami punya hal-hal seperti ini, maka bersyukurlah kepada Allah, bertahmidlah, dan jangan digunakan kecuali dalam kotak kebenaran, ranah yang benar. Makanya di dalam ayat yang sama dan redaksi yang sama, di antara ulama tafsir seperti Muqatil bin Sulaiman mengatakan, وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ لَهُ الْفَضْلُ عَلَى مْرَأَتِهِ فِي الْحَقِّ. Laki-laki itu punya kelebihan di atas wanita dalam al-haq, dalam kebenaran dan dalam hak-hak si laki-laki itu. Jadi gak bisa digunakan secara bebas dan liar itu kelebihan-kelebihan kita itu sebagai suami. Dan kita gak boleh gunakan kelebihan kita sebagai suami untuk mencederai istri kita, untuk menzolimi istri kita, untuk mempermainkan istri kita, untuk main belakang, untuk mengkhianati istri kita. Gak bisa. Walaupun kita punya semua sisi, semua kemampuan itu, kalau kita mau mempermainkan istri kita, itu simple banget, tinggal kita set dan istri kita gak bisa berkutik. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena setiap suami harus sadar, oh ini hanya pemberian. Bukan kita yang hebat, bukan kita yang jago, tapi ini pemberian dari Allah. Dan tujuan dari pemberian itu untuk menguji kita. Menguji kan? Bersyukur apa enggak nih? Dan agar rumah tangga kita berjalan lancar. Itu kemahabaikan Allah. Bukan digunakan untuk nafsu kita, kepentingan kita, dan ego kita. Makanya ini menarik, bitafdillahir rijal ala nisa. Ini tuh Allah yang melebihkan. Makanya kan redaksinya apa? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Karena sifat-sifat yang Allah lebihkan kepada laki-laki dibanding perempuan. Allah lebihkan. Allah lebihkan. Jadi bukan Anda yang maha baik, Allah yang maha baik. Rumah tangga ini kalau bukan saya yang pimpin akan karam. Enggak. Rumah tangga ini kalau tidak ditolong oleh Allah melalui Anda, itu akan karam. Bukan karena Andanya. Istri Anda kok masya Allah ya soleha. Ya siapa dulu suaminya? Gak ada siapa dulu suaminya. Anda gak sehebat Nabi Nuh. Anda gak sehebat Nabi Lut. Itu karena taufik dari Rabbul Alamin. Dan bersyukurlah Anda gak diuji dari sisi istri. Dalam arti gak dikasih ujian yang berat dari sisi istri. Ya istri ujian sebagaimana suami ujian. Jadi ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Ini pemberian dari Allah, bukan karena kehebatan, pengalaman, kejeniusan, kedewasaan kita. Enggak. Jadi makanya para suami minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini kurang minta pertolongan kepada Allah. Selalu seringkali menyelesaikan masalah dengan pemikiran kita. Kita lupa sebuah kaidah dijelaskan para ulama, law lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu. Kalau bukan karena pertolongan Allah, maka yang akan menghancurkan seseorang adalah langkah dan blundernya sendiri. Jadi yang akan menghancurkan kita, diri kita sendiri, itu aja. Nah, di sisi wanita, lagi-lagi kita harus selalu bermain dengan dua sisi. Maka terimalah konsep ini, karena Allah yang lebihkan ke suami kita. Dan jangan pernah merasa kalah. Ini bukan menang kalah. Ini pemberian dari Allah agar rumah tangga itu bisa berjalan dengan baik. Ada sebagian wanita gak terima suaminya lebih baik daripada dia, dan dia ingin buktikan, saya bisa berdiri dengan kedua kakinya, kedua kaki saya sendiri. Nah, bukan itu poinnya. Nah, ada yang perlu dibuktikan dari sisi ini. Terus sebagaimana sudah kita katakan kemarin, di beberapa kotak yang lain, istri diberikan kelebihan oleh Allah dibanding suaminya. Jadi berpikir luaslah kita, hadirin. Oke, di kotak ini yang diberikan kelebihan dibanding, atau diberikan kelebihan adalah suami dibanding istri. Tapi di beberapa kotak yang lain, kan Allah kasih kelebihan ke istri lebih dibanding suami. Itu tadi. Di kotak kehamilan, di kotak melahirkan, di kotak menyusui, di kotak anak, di kotak kelembutan, sebagaimana kita sudah jelaskan apa yang dibawakan oleh Imam Qurtubi dan lain-lain. Jadi marilah kita main di kotak masing-masing dan gunakan kelebihan masing-masing untuk bertakwa kepada Allah. Dan gak harus menuntut sama dengan suami kita atau dengan pihak lain. Allah yang mengatakan, Allah yang berfirman, walaisa dzakaru kal untha, dalam surat Ali Imran, laki-laki itu berbeda dengan wanita. Laki-laki itu berbeda dengan wanita. Jadi ini yang melebihkan Allah, bukan sebatas suami kita. Jadi apabila suami istri memahami redaksi ini dengan dalam, dengan bimbingan para ulama, dengan keterangan tadi Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lain, maka akan tenang sebuah rumah tangga. Suami tidak akan arogan, semena-mena, dan merasa lebih pintar, lebih cerdas daripada istrinya. Wong, saya cuma dikasih kok, saya cuma dititipkan aja, dan semua di dunia ini akan berakhir, fana. Lalu dari sisi istri, istri menerima dan dia yakin ini yang terbaik, karena gak ada konsep dan pola yang lebih baik daripada konsepnya Al-Alimul Khabir, yang maha mengetahui. Asal semua mengamalkan dan menjalankan, itu poinnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Insyaallah besok kita tekankan poin yang kedua tentang masalah nafkah. Dan ada banyak PR dalam masalah nafkah. Dan semoga Allah mudah. صلى الله وسلم على نبينا محمد. Saya mohon bimbingannya, saat ini saya sedang banyak masalah. Terkadang iman saya lemah. Saya berpikir Allah tidak pernah mendengar doa saya. Saya selalu berpikir masalah yang datang terus menerus hingga saya tidak mampu mengatasinya. Terkadang saya ingin mengakhiri hidup. Ustaz, tolong bimbing saya agar saya yakin kalau Allah selalu bersama saya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, bahwa yang harus kita tanamkan adalah bahwa intinya bukan pada masalah yang datang terus-menerus. Karena masalah yang datang terus-menerus itulah hakikat dari kehidupan dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dia menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Jadi kalau masalah yang datang terus-menerus yang membuat seseorang itu hancur dan ingin bunuh diri, maka semua manusia di dunia ini akan bunuh diri dan hancur. Semua orang punya masalah yang terus-menerus. Bukan hanya kita saja. Semua. Sekali kalau masalah yang terus-menerus yang menyebabkan orang hancur, semua manusia akan hancur. Dan semua manusia akan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Atau minimum pengen bunuh diri lah. Kita ini hancur. Bukan karena masalah. Tapi karena salah dalam menyikapi masalah. Karena kita menghadapi masalah tidak dengan ilmu. Atau tidak tahu ilmunya. Kita menghadapi masalah dengan perasaan semata, dengan logika semata, dengan pengalaman semata, bahkan ada yang dengan hawa nafsu, dengan emosi. Maka kita akan bermasalah, akan galau, dan gak akan bisa sabar. Kunci sabar itu ilmu. Makanya kan Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi 68, وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. Bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda menghadapi masalah yang Anda gak tahu ilmunya? Anda gak akan bisa sabar kalau Anda tidak tahu ilmu dari masalah tersebut. Bagaimana menghadapi masalah itu? وَكَيْفَ تَصْبِرُ. Gimana Anda bisa sabar? مَلَمْ عَلَى مَا لَمْ تُحِطُ بِهِ خُبْرًا. Ketika Anda menghadapi masalah yang Anda tidak tahu ilmunya, jadi hadapilah masalah dengan ilmu. Itu poin, bukan tentang masalah bertubi-tubi. Bahkan hadirin, semakin tinggi iman seseorang, masalahnya semakin berat. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Thumma salihin, lalu orang-orang soleh di bawah para nabi. Thumma al-amthal fal-amthal, lalu yang berikutnya dan berikutnya. Jadi bisa dimengerti gak hadirin? Jadi kalau kita ditanya, kamu ingin jadi orang soleh atau tidak? Dan kita jawab, saya pengen jadi orang soleh. Kamu pengen jadi orang baik atau orang jahat? Saya pengen jadi orang baik. Kamu ingin setiap hari semakin baik atau setiap hari semakin menurun? Saya pengen setiap hari saya semakin baik. Saya ingin setiap tahun kualitas saya semakin baik. Kan begitu ya orang kalau ditanya. Maka esensi dan hakikatnya, setiap waktu dan setiap tahun ujian kita semakin berat. Itu konsekuensi ketika kita ingin setiap tahun kita semakin soleh dan semakin baik lagi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma salihin, orang yang paling berat ujiannya itu para nabi, lalu orang-orang saleh berikutnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, wa yubtalal mar'u 'ala hasabi dini, seseorang itu diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Jadi gak mungkin orang yang gak mungkin sebab keterpurukan seseorang karena banyak masalah. Karena kalau itu penyebabnya, maka orang yang paling hancur itu orang-orang soleh. Kenyataannya tidak. Kenyataannya yang bahagia, yang paling berat ujiannya yaitu para nabi dan rasul. Dan sejarah mencatat yang hancur, yang terpukul, yang terpuruk, yang galau sebagainya, itu yang ujian-ujiannya sebenarnya level rendah. Tanpa meremehkan, kita enggak meremehkan, tapi nabi kita sama-sama yang mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Nabi SAW mengatakan, wajib talal maru ala hasabi dini. Orang itu diuji sesuai dengan kadar imannya, kadar agamanya. Ujian orang-orang yang ahli sholat khusyuk lebih berat daripada ujian orang-orang yang gak sholat. Atau kalau sholat gak khusyuk sholatnya. Tapi siapa yang tenang dalam kehidupan yang gak sholat? Atau yang sholatnya khusyuk? Yang tenang adalah yang sholatnya khusyuk. Padahal ujiannya lebih berat. Ujiannya lebih berat. Point. hati-hati dengan jebakan iblis yang membuat kita buruk sangka kepada Allah. Sehingga kita dibisikkan oleh syaitan, Allah gak terima doa-doa atau Allah gak mengabulkan doa-doa kita. Pemikiran itu yang membuat seseorang terpuruk. Bukan masalahnya. Pemikiran Allah tidak mendengar doa saya. Gini loh hadirin. Yang kita di hadapan kita ada dua opsi. Yang satu firman Allah. Udu'uni astajib lakum, surat Ghafir ayat 60 ya. Udu'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Ghafir ayat 60. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Lalu di kutub yang berbeda antitesisnya, ada bisikan, ada pemikiran, Allah gak mendengar doa saya. Ini kan dua statement yang berbeda, timur barat, utara selatan. Nah pertanyaannya kan, kita mau percaya sama kalimat yang mana? Kalimat udu'uni astajib lakum atau kalimat Allah gak terima, Allah gak dengar doa saya? Hidup kan tentang memilih, kita mau di posisi mana? Positioning kan hidup itu. Anda mau di pihak siapa, itu pertanyaan. Yang satu firman Allah, yang satu bertolak belakang. Jadi kita bisa simpulkan, ini ucapan siapa? Ini bisikan siapa? Siapa yang senantiasa berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala kalau bukan syaitan? Dan kita mau lebih percaya siapa nih? Surat Ghafir 60 atau pemikiran yang dihembuskan oleh syaitan? Itu pilihan. Kita mau berdiri dengan siapa, itu poinnya. Siapa yang mau kita percayai? Makanya kan dasar dari agama kita adalah percaya. Pertanyaan simpel, siapa yang Anda percaya? Gitu dulu aja. Sebelum bicara macam-macam, Anda mau percaya sama siapa? Mau percaya sama Allah atau percaya sama syaitan? Hadirin, Allah mengijabah doa kita itu. Itu Nabi sampaikan dengan satu dari tiga cara. Yang pertama Allah kasih di dunia. An yu'ajjila lahu fid dunia. Yang kedua, an yadakhirahu lahu fil akhirah. Allah enggak kasih, Allah kasih di akhirat. Allah simpan, Allah kasih di akhirat. Dan akhirat lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Jadi kalau kita berdoa, Allah simpan pengabulannya, lalu Allah kasih di akhirat, itu berarti Allah mengabulkan dengan cara yang lebih baik daripada harapan dan ekspektasi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, an yasrifa anhu minasu'i mithlahu kama qala. Allah memalingkan bencana atau keburukan yang seharusnya menimpa dia, yang nilainya sama dengan doanya tersebut. Itu tiga. Langsung dikasih. Kasih di akhirat atau Allah ganti dengan bala. Orang-orang minta rumah di jantungnya Jakarta, minta rumah, Allah gak kasih. Tapi gantinya Allah hindari penyakit berat yang akan menimpa dia. Yang biaya pengobatan penyakit itu sama dengan harga rumah yang dia incar di jantung kota Jakarta. Dia incar harga rumah berapa? 30 miliar. Itu pengobatannya 30M. Dan Allah hilangkan itu. Nah, jadi pertanyaan simpelnya, atas dasar apa kita buat kesimpulan Allah gak dengar doa kita, kecuali bisikan syaitan yang menggiring kita buruk sangka kepada Allah, su'udhan kepada Allah. Dan itulah salah satu misi syaitan, agar kita buruk sangka sama Rabb kita, sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena buruk sangka kepada Allah adalah awal dari neraka dunia dan neraka akhirat. Awal dari kehancuran dunia dan kehancuran akhirat. Itu yang membuat kita hancur, bukan banyak masalah. Salah satu yang membuat kita hancur, kita menyikapi masalah dengan buruk sangka kepada Allah. Di antara buruk sangka, Allah enggak dengar doa-doa kita. Dan itu sengaja didesain oleh syaitan. Maka jangan percaya, karena buruk sangka itu mematikan. Coba buka surat Al-Fatah ayat 6. Wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna saw 'alaihim da'iratus saw. Ketemu surat Al-Fatah ayat 6. Dan Allah akan mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan wanita. Orang-orang musyrik, laki-laki dan wanita. Kenapa? Apa karakter mereka? Adh-dhannina billahi dhanna saw. Mereka buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka kepada Allah. Alaihim da'iratus saw. Mereka akan mendapatkan kebinasaan yang amat buruk. Mereka akan binasa karena mereka buruk sangka itu. Dan Allah akan murka kepada mereka. Allah akan melaknat mereka. Dan Allah akan siapkan mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Itu yang ingin dicapai oleh syaitan. Jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Oh, satu lagi hadirin. Banyak sekali kasus bunuh diri itu bisikan syaitan. Syaitan bisikin benar-benar. Dan camkan baik-baik bahwa masalah di dalam kubur jauh lebih pelik daripada masalah di dunia. Azab kubur itu lebih jauh menyakitkan daripada penderitaan dunia. Jadi kok bisa ada orang banyak masalah, pengen mati aja itu loh. Kalau kita gak bertakwa, masalah kita di dalam kubur jauh lebih mengerikan dibanding masalah dunia. Maka untuk selamat dari alam kubur, kita harus bertakwa agar kita dapat nikmat kubur. Dan intinya adalah menghadapi masalah dengan ketakwaan, bukan menghadapi masalah dengan keinginan ingin mati dan bunuh diri atau mengakhiri hidupnya. Itu bisikan syaitan. Ada banyak kasus benar-benar dibisikin sama syaitan itu. Itu poin hadirin. Ini yang bisa disampaikan. Allahumma inna nas'aluka ilman.